Enggak, Pak Nardi, aturan. Duh, kok orang ini sepetnya ini. Iya, Nardi. Di anak eh, bentar eh. Waduh, dulu, enggak, Pak Nardi. Hei, kong! Loh, Pak Eko kali Pak Nardi ini kakak ngadi. Oh, Eko ini kok anak jenengan? Berarti si Kepler ini kok putu di jenengan? Oh. Kepler. Si Muhammad Haji Zakaria ini umur pinter. Oh, kali ngelas. Melasnya sih, Pak. Acara selanjutnya minum degan. Kecing. Mboten enten. Ayes. Ayes, eh kau minggat. Iwa apa rahimakumullah dalu menika niku pertama sing kula pahamaken dumateng kula panjenengan sami, mila lak wong niku wis paham ngoten niku iso ora bakal lara ati. Teko ora diajeni ora lara ati, ora teko ora digoleki ora lara ati. Wong-wong sing bakal selamat miturut Ibnu Athaillah Al-Askandari niku sinten? Orang yang asing di muka bumi tapi mereka terkenal di alam langit. Kuwi baru luar biasa nih. Ning donya iki belas ora kondang, tapi ning langit kondang. Milalah umpama kula keng milih-milih pundi? Milih menjadi orang yang asing di dunia tetapi masyhur di langit, daripada masyhur di dunia tapi asing di langit. Mila muga-muga jenengan iki sing tidak mriki kanthi ikhlas numpak kereta, numpak napa kemawon. Pokoke mangkat mriki numpak kereta otok-otok-otok-otok-otok-otok. Wong mangkat ambune wangi, dibingun pengajian ambune kenal pot. Niku justru insyaallah wong-wong sing selamat kabeh. Amin Allahumma amin. Mila panas ampun kesel-kesel wandine mangan ngaji jamaah dikabari. Insya Allah niku bakal dadi wasilah kula panjenengan sami pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pak Nardi nggih ngoten, lara mergo aku ya ora bakal iso nekake Gus Miftah. Laku, Bang. Ora kena ngono di. Kowe ora sami mikir kuwi, kowe mikir sangu wae. Ya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tat siapkan lagu Mahabbah Rasul. Aku mengayu bagio sunatane si Muhammad Haji Zakaria. Mungkin kalau gawake Ustadz Pondok. Niki sing mulang tahfidzul Quran lare-lare santri. Hafal Quran 30 juz. Status duda. Maka bagi para janda pengen mendaftarkan sebagai istrinya, silahkan ngomong sama saya. Karena beliau besok yang menikahkan saya. Promosi gula, sing ngacung kok sing tuwa ora. Ora kepenak ya. Sing gadis-gadis kuwi ngono kuwi lho, rapi karo sing duduk ora apa-apa. Santen kental. Siap-siap. Ibu apa rahimakumullah. Sambil Pak Ustadz Bayaki menyiapkan lagunya. Iki mergo Nardi gelem munggah panggung, tak nyanyike. Oh. Nggo lagune kelayung-layung kuwi. Ora. Ono tangis kelayung layung. Sapa sing mudhar? Nardi. Ora. Walimah niku cara basa Jawa sing paling gampang niku artine mangan enak. Walimah niku macem-macem. Walimah mergo sunatan namine walimatul khitan. Walimah mergo lairan namine walimatul akikoh. Walimah mergo tindakan haji namine walimatul safar. Walimah mergo nikah namine walimatul urs atau nikah. Nah, secara bahasa walimah niku artine nopo? Walimah niku artine mangan enak. Berarti jenengan kok diundang Pak Nardi tindak mriki niku kon mangan enak. Enak ra? Enak ora raga tok cerewet. Lah protes tak ajari di, nyantai wae, tenang mah pikirmu. Iki godhog wedange mateng urung. tuan rumah kok isah-isah. Tuan rumah yang baik menika. Nah, kenapa kemudian orang khitanan itu perlu diwalimahkan? Itu sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah ewadini Pak Nardi iso netake anake melu dawe Nabi, melu nyontoh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Ngoten. Maka sebagai umat Islam kita itu harus berbangga diri soalnya nopo. Orang-orang di luar non-Islam niku nyuwun sewu, niku ora gagas kali sing jenenge sunatan niku mboten gagas. Sementara awake dhewe niki enten sing ngukumi wajib, enten sing ngukumi sunnah. Ning kula lebih mengikuti yang berpendapat bahwa khitan itu adalah hukumnya wajib. Wajib. Soalnya nopo? Karena arti pentingnya khitan niku. Contoh ngeten. Berdasarkan survei dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Nyuwun sewu, 80% mayoritas orang yang kena penyakit AIDS itu rata-rata karena tidak sunat. Tidak sunat. Sementara Islam mensyariatkan kepada kita untuk sunat. Kenapa? Salah satunya adalah untuk kebersihan. Maka sunat niku sing dipotong miturut syar'i namine kulit sakofah. Napa niku sakofah? Kulit pembungkus helm. Lha aku lak nerangke kepiye, Cak? Ayo. Helm iki bahasa Jawane apa, Cak? Kulit pembungkus kepala. Kepala sing dirasa takon. Karena nyuwun sewu, kula niku gadah kanca bule, kanca bule. Wong-wong bule niku lak nyuwun sewu apa meneh sing ora duwe agama, tiyang-tiyang ateis niku. Niku lak nguyuh niku lak ora tau cewek. Lho tenan, nguyuh begitu rampung mung diobat abadi untuk tik tik tik wis rampung. Niki tak paling coba bae begitu rampung nguyuh. Wis. Wis. Lah nanti pripun? Tutup-tutup tembok. Nyuk-nyuk ono. Niku nyuwun sewu, Pak. Nyuwun sewu. Pola kencing yang seperti itu ketika tidak dibersihkan padahal dia tidak sunat, kemudian dia tidak dibersihkan dengan cara yang benar secara syariat Islam. Itu kan masih banyak tersisa kotoran-kotoran yang berada di antara sakofah yang menutupi helm menika termasuk sisa air kencing. Kok jangankan ora cewek to. Awake dhewe wong Islam niki sing cewek mawon apa meneh usiane sak Pak Nardi mendhuwur niku nyuwun sewu. Ketoke nguyuh wis rampung, begitu metu saka kamar mandi tasik krasa crit. Soale napa? Klepe wis sowak. Jenengan nanti kerasa mboten? Kita ing nguyuh wis rampung, begitu metu saka kamar mandi ternyata tasik crit. Nggih to Pak Nardi? Ala rang aku tak antemi we nyatane hoo. Aku tau kok. Kita wis rampung Pak DPR. Wis, begitu metu saka kamar mandi ternyata napa tasik wonten isine. Lah napa male wong-wong sing mboten sunat. Kula kula tau takon kiai kula, Pak Kiai. Apa li? Lah wong-wong sing mengatakan sunat niku hukumnya sunnah, mboten wajib. Carane pripun? Gampang. Setiap kali dia bersuci harus membersihkan kotoran-kotoran di sekitar helm dan sakofahnya. Carane pripun ben resik? Yo disikat, modiar kowe. Ki rasane kaya ngopo? Nova aja arep praktekne ning kene, ayo. Disikati. Maka indahnya hukum Islam nopo ketoke lara tapi mung sepisan tok. Larane ra sepira mung kaya dicokot semut. Mila wong wedok iki ya ora sang remehke wong lanang. Ngene-ngene wong lanange ya nganggo sunat supaya sing nikmati ya awakmu kok. Apa sing nikmati awake dhewe ya ora. Wong wedok. Kula niku gadah mbiyen ustadzah wedok niku mantan apa kata Mbak Ida, Mbak Ida kan? Hah? Almarhumah Mbak Ida itu? Mantan biarawati. Nah, niku tiang Kristen sing riyen nate kula undang teng pondok niku lho, mantan wong wedok Ustazah Ita niku lho. Niku kula takon, dhek ngomong, "Gus, ternyata tenan. Wong sing disunati kali mboten ki rasane beda." Lho, kula kaget. Kawamu ngerti, kula ngerti soalnya bojo kula pertama mbiyen niku tiyang Cina, tiyang Kristen mboten sunat. Saniki Mas Anton bojo kula niku sunat. Dadi kula dadi wong iso ngrasake bilih disunati karo ora kuwi rasane beda. Ning awakmu ora usah nyoba-nyoba. Ngomulih tak golek-golek. Serong sunat sapa ya? Lambe turah. Kula iki dadi kelingan Mbak Anton, Mbak Ita kali Mas Anton itu. Bar pengajian teng pondok. 2 bulan kemudian, orang-orang 2 bulan, sebulan kemudian niku ketemu kula teng Purworejo. Niki wong wedok luar biasa menurut saya. Baru masuk Islam 8 tahun sudah menjadi ustazah. Mergo pintere ra umum niku. Lah akhirnya apa? Pengajian teng Purworejo, kula istighosah kubro teng Purworejo, pamit kali kula. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ngapunten nggih, kula mboten saged dereke pengajian kula ajeng ngaji teng Cirebon. Kula pamit kali kula niku dina Kamis, hari Sabtunya ki ambake mangkat teng tol mriko, Cipali napa pundi kula lali. Delalah mergo ngantuk tabrakan. Padahal kula matur nggih Pak DPR kali Mas Anton bojone iki. Mas Anton, mbok jenengan golek sopir to. Wong Mbak Ita sakniki mlakune wis adoh sering luar kota. Supaya mboten kekeselen mbok golek sopir. Kula nembe ngomong niku dina Kamis, dina Setu, kula minggu kula nembe ngaji teng Magelang. Dikabari Gus Taos Perso Mbak Ita kali Mbak Anton Mbak Ita kali Mas Anton sedo. Lah nopo tabrakan teng tol Cipali nopo bunyi remek-mek niku anake sedo, asistene sedo, dadi sing sedo niku wong papat. Kula ngomong mbok golek sopir. Wong jenengan iki sering lunga adoh. Niku lho jenenge men firasat. Nggih Gus menjang mau. Mula kula niku lakon ngrembug wong mati kula wegah, Pak. Lah kula mbiyen teng tambahan niku ngaji ana wong tambahan rek. Lurah ini ku nembe teko, katoknya dunggangnya sama teniki kulo ngomong, Pak Lurah, Lurah kok ngaji teko, meh mati apa biaya kuih, endelah sebulan kemudian mati. Wedi tuh aku. Aku ngomong Nardimun aku ya wedi aku. Ini ngelak sangguni rajilas ya iso wae iso ngomong-ngomong. Orang-orang Mas Nardi, orang. Moga-moga Mas Nardi panjang umur, amin. Wong sandonya mati Nardi urip dewe, amin. Ayo Tad, nyanyi dulu Tad. Yuk kita dengarkan sebelum melanjutkan pengajian tentang walimah. Walimatul khitan dan walimatul aqiqah. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak Tad, ini dudo. Muka-muka mulai kok ini oleh bojo wong kembang. Amin. Amin. Solehah. Pak Nardi gak ada anak wedok apa itu? Oh, tak sekul ya? Paski sedangkan yo kimcil. Mahabbah cinta, mahabbah Rasul, mahabbah cinta, oh mahabbah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin menggebu, ingin menggebu insan mulia. Ketika rindu semakin menggebu, ingin menggebu insan mulia. Ialah Muhammad al-Mustafa, penerang bayang padang di sepanjang masa. Dialah Muhammad al-Mustafa, penerang bayang padang di sepanjang masa. Walau waktu jada merestu dan jarak kini pun telah memisah, cukuplah solawat penobat rindu, rasa rindu semakin menggebu. Tiada kata yang patut terucap, semoga rahmat serta solawat tercurah padamu setiap saat. Aku cinta padamu, ku rindu padamu. Ku cinta padamu, ku rindu padamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا محمد المصطفى penerang bayang padang di sepanjang masa. Dialah Muhammad al-Mustafa, penerang bayang padang di sepanjang masa. Walau waktu jada merestu dan jarang kini pun telah memisah, cukuplah salawat pengobat rindu rasa rindu semakin menggebu. Tiada kata yang patut terucap selain panjang doa penuh harap. Semoga rahmat serta salawat tercurah padamu setiap saat. Ku cinta padamu, ku rindu padamu. Ku cinta padamu, ku rindu padamu. Ku cinta padamu, ku rindu padamu. Ku cinta padamu, ku rindu padamu. Terima kasih. Mau tepuk tangan, nggak usah berhaki. Pak Bono siwi, ambo tenan senardi, suwi api, narpi geni di mana mana, asune api di mana mana. Ada teman nanti gih, men pengajian yang nanggung sama nembane, mungkin dikejari ya panjenengan. Mungkin seawakmu oleh manan tu penyanyi. Saya ngajeng daftar tadi calon merotuan yang ngajeng. Sallallahu Nabi Muhammad. Mila nyuwun sewu, tidak ada satu aturan pun yang diberlakukan oleh Allah dan nabinya, oleh Allah dan rasulnya, kecuali mengandung nilai manfaat yang ada di dalamnya. Niku lho, ambuwe ajaran Islam niku teng mriku niku. Contone sing cilik-cilik menapa niki? Kanjeng Nabi niku lak seneng dahar daging mendo. Lah daging mendo sing sering didahar kali Kanjeng Nabi niku napa? Sikil tengen bagian ngarep, sikil ngarep bagian tengen, sampil depan bagian kanan. Ternyata nopo, setelah diteliti sama dokter, kenapa Rasulullah niku milih sampil depan bagian kanan, itu yang paling rendah kolesterol. Niku ilmu nek Kanjeng Nabi. Nung yo kowe salah ana tanggane akikah disuguh wedhus ora sah takon. Iki sikil ngarep apa ora, lambe turah. Wong garek mangan dadak takon. Kenapa Rasulullah SAW menyunahkan kita untuk makan dengan menggunakan jari, tidak menggunakan sendok? Karena apa? Pencernaan kita terbantu ketika masuk ke dalam perut dengan enzim-enzim yang ada di tangan kita. Milalah mangan niku napa disunahke kok muluk orang nganggo sendok? Karena hikmahnya di situ. Nek ya ora usah sok-sokan. Apa-apa kudu surah Rasul, ora kena nganggo sendok, nganggo tangan ya ora kudu. Kalau ada orang ngeyel kaya ngono gampang suguh bakmi godok panas-panas. Suguh soto, ayo melonyoh jempolmu. ya dipaske ngoten lho. Lah napa to Kanjeng Nabi nganggo di telu? Wong Arab niku mangan namine nasi mandi atau nasi madhud atau nasi kebuli. Niku nasi ini niku gede-gede niku mangane nganggo wedhus. Jadi mereka biasa makan ini niku nganggo driji. Lah sing kula heran niku nyuwun sewu, lak cara Kanjeng Nabi niku dahar sunane nganggo driji telu to. Lah wong Arab sakniki lak kula mangkat umroh nembe wingi kula umroh niku nyuwun sewu. Lak mangan niku mboten ngeten Pak DPR. Tapi pripun digenggem wonten niku lho. Lah iki sunane sapa aku? Jadi lah awake dhewe lah ngoten iki. Dadi lak kula niku muluk niku nyuwun sewu, mangan muluk niku kira-kira sing iso dipuluk. Umpamane kula mangan pecel iso dipuluk nganggo driji telu. Kula mangan gule iso nganggo driji. Soalnya mbrakoti balung mangan tengleng dan lain sebagainya. Tapi yo lah mangan kira-kira sing ora iso nganggo driji kudu nganggo sendok. Yo ki mau mangan soto kok muluk. Sotone panas dan lain sebagainya lah. Niku nyuwun sewu. Hal-hal semacam ini ternyata sing bangsa sepele mawon niku diatur oleh agama. Ternyata di situ ada hikmah yang luar biasa. Malih, ngerti napa? Kenapa orang minum niku disunahke duduk? Orang kena ngadeg. La yasrobanna ahadukum qaima. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Kon lungguh. Soale napa? Ternyata secara medis dibuktikan ketika seseorang itu minum sambil berdiri, ternyata air minumnya tidak masuk kepada yang seharusnya. Milo kata wong loro gara-gara ngombe ngadeg. Jajal. Napa wong nguyuh niku disunahke ndodok? Dadi ndodok iki piye ndodok iki? Ndodok kok metotok kepiye to iki? Metotok. Jongkok. Kok mekekek malah nunggu. Jongkok. Ternyata napa? Orang itu yang kencing dengan berdiri dan duduk, jongkok ternyata lebih bersih yang jongkok. Maka kenapa Rasulullah sunnah orang kencing itu untuk jongkok, baik laki-laki maupun perempuan. Wibu rungokno, wong lanang ki nguyuh ngadeg ora pantes. Apa meneh wong wedok? Suarane sing ra nguwati. Kok cor ki apa ya kaya nyiram tanduran wae cor. Salah. Wong wedok nguyuh ra cor ngono kuwi. Yes, ngono kuwi. Jongkok. Ora kena ngadeg ngene iki. Pak Nardi, aja ngadeg jongkok jenengan. Menawet manukmu jongkok. Teng Klaten mriko nika menak nanti kula contohke to lungguhe jongkoke Kanjeng Nabi pripun kaki salah satu kaki untuk bertumpu umpamane ngeten niki kaki kiwa niki kaki tengen. Jadi sunahe Kanjeng Nabi niku wong lanang niku menawi pipis niku jongkok dengan bertumpu di salah satu bagian kaki. Contohnya ngeten niki kula bertumpu kepada kaki bagian kiri. Jadi nggih sunahe ngoten iki. Sing kiwa damel jongkok, damel bertumpu, yang satu tidak. Atau dibalik. Dibalik katanya. Ibu-ibu takon, lah bukae kapan? Ambahmu kuwi kok dadak kon buka. Ternyata napa Pak Polisi? Ternyata hikmahnya apa? Ini paling lancar untuk buang air kecil. Ini paling memungkinkan untuk tidak menyisakan air kencing. Mila jenengan nak biasanya sering lah uyuh ngadeg niku moro-moro begitu mutus ngomong kamar mandi rasanya cerit niku nyuwun sewu niku tasik uyuh dan itu hukumnya najis. Soalnya napa dereng resik. Mila cara Kanjeng Nabi siji jongkok bar ngeten umpama khawatir urung resik lungguhe dibalik seperti ini. Yang ketiga napa nyuwun sewu bar nguyuh dipluruti. Tapi ingat menggunakan tangannya sendiri. Aja nyile tangane kancane. Oh nyile tangane kancane. Noval, peluruti, ngono ya ora kena. Kemudian apa? Yang keempat disunahkan berdehem. Dengan menggunakan suara dalam, suara perut. Gini deh. Ora kok. Ini loh hikmatnya. Kenapa Islam memberikan kita syariat seperti ini? Subhanallah. Loh, ngerti nawan? Contoh meneh. Kulo niku tahu takoni Gus, apa yang kita lakukan ketika kita mimpi buruk? Tahu ora awak mimpi elek. Dadi lek awakmu mimpi bar selawatan, mimpi ketemu Kanjeng Nabi, kuwi bener bahwa dalam mimpimu itu adalah Kanjeng Nabi. Tapi lek kowe ngimpi ketemu Noval, bisa jadi itu iblis. Sunae ngeten Pak Nadi, lak jenengan mimpi buruk begitu bangun langsung mengucap istighfar astaghfirullahaladzim, kemudian tengok ke kiri meludah kecil. Niku ngidoni setan. Duh, duh, duh. Ingat lo ya meludah kecil lo ya. Engko nardi ning pinggir ana bojone. Ajarane Gus Miftah mbahmu di. Meludah kecil. Ternyata nopo setan itu menggoda kita di wilayah itu. Milo ngimpi elek. Niku isyarat ngidoni setan. Apa gak luar biasa? Makanya wa rahimakumullah, mong wong goblok mawon sing ora gelem manut karo aturan Islam. Ngono lho. Wong goblok mawon sing ora gelem manut karo aturan Islam. Lah sakniki nyuwun sewu. Aturan Islam teng pundi-pundi niku malah diremehke. Kaya beberapa tahun yang lalu kita masih ingat rumah makan di siang hari digebuki oleh Satpol PP, kemudian yang menjadi fitnah apa? Yang dapat fitnah justru umat Islam. Katanya umat Islam ini intoleran, tidak menghormati yang lain. Kemudian muncul bahasa hormatilah orang yang tidak berpuasa. Walik menehi. Walik tadi hormatilah orang yang tidak berpuasa. Saya saja yang puasa tidak minta untuk dihormati. Mosok cangkemmu sing raposo malah njaluk dihormati. Wih cangkem cap opo. Jadi pemahamannya ngeten Pak Polisi. Kalau orang tidak berpuasa minta dihormati, maka saya bilang kepada Pak Polisi, hormatilah orang yang tidak punya SIM. Berarti sesuk lah Pak Polisi nilang wong ning dalan orang duwe SIM, kuwi sing duwe SIM gawe dalil. Tolong hormati kamu yang tidak punya SIM. Merongos polisine ya ta. Cocok matamu. Maka dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang ujung-ujungnya nopo afala tahilun. Apa utekmu ki ra mikir? Utekmu ki apa ra mikir? Akalmu ki nggih apa? Ngono lho, cara bahasa gampangnya awake dhewe ini. Maka yang pertama yang perlu dipahami dari hikmah walimah ini adalah nopo kemawon sing penting awake dhewe niki manut karo sing gawe urip, manut karo utusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah bakal mulya uripe. Dadi ora usah takon loro-loro wong lanang kok dadak kon ngetok manuke barang iki ngopo. Lho, niku nyuwun sewu hikmahnya luar biasa. Hikmahnya luar biasa. Dadi nyuwun sewu, Bu. Kula niku gadah mbiyen kanca niku loro-loronen mawon. Sampai jaman mbiyen nek nyuwun sewu, wong jaman kere mbiyen niku lah ora kabeh bocah niku nyuwun sewu nganggo sempat, nganggo celana dalam niku lho, nganggo sidi. Biasane namung nganggo katok langsung diletingke. Niku kuwat ta kanca kula niku sing kejepit pucuke niku napa gara-gara ora sunat ta kandhane. Aku ya tau ngrasake mbiyen kok lho, loro nele. Arep diunggahke loro, didukke ya loro nele. Lah jajal jenengan pirsani lah sak umuran Pak DPR, umuran Pak Nardi ora sunat. Ki pucuke dawa ngoten niku. Nganggo katok lah kena rating terus niku malah. Kena seleting terus niku. Ayo. Bu. Inilah hebatnya ajaran Islam. Nggih napa mboten? Mantep napa mboten? Mantep. Ngono kuwi ya ora usah takon awakmu. Gus Miftah ngopo gawe mujadah? Soalnya napa niku dawuhe Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi, napa panas kudu ronto-ronto malam Minggu paing ngejak jamaah senajan kudenan mangkat. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wajal. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul kemudian berpikir menyebut asma Allah. Awahe dhewe sing kumpul nyebut asmane Allah mawon kadang-kadang tasih kelangan Gusti Allah. Mila napa jenenge zikrul ghafilin? Soale awake dhewe niku kadang-kadang tasih kathah laline senajan nyebut asma Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sing dieling-eling apa? Aduh, sertifikatku cek ning bank. La ilaha illallah. Sesuk aku nyunat ki Zakaria. La ilaha illallah. Nyangoni kiyaine piro yo? La ilaha illallah. Ngono kuwi kok. Niku dikira wong lali niku. Dikira wong lali. Mila kadang-kadang awake dhewe niki sing wis dilatih nganggo mujahadah mawon niku kok Gusti Allah tasih ilang kok. Apa meneh sing ora melu mujahadah? Gusti Allah ilang niku. Dadi, kowe iki ngene lho. Aja nganti kowe iki mung kaya biyung, iso muni tapi ora iso ngrasake. Kaya wong selawatan iki lho. Kaya wong selawatan. Piye carane awakmu iki konek nyambung antara hatimu, antara akalmu karo lambemu rikala kowe maca selawat karo tabuhanmu. Dadi rasane iki nikmat kene. Umum kowe jomblo ala ra kepikir bojoku sapa ora urusan ya Allah. Aku ngomong karo Pak Bayaki, santai saja kamu yang jomblo karena sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan pasti di pemakaman. Arepe ngopo kowe? Iya aja, dinikmati nih. Kulo niku pengen gawe mujahadah niku nopo supaya awake dhewe niku iso menikmati kedatangannya Allah, kehadiran Allah di dalam hati kita. La ilaha illallah. La ilaha. Rasane ayam soalnya nopo ada kesesuaian antara akal, pikiran, mulut, hati dan perbuatan. Nyambung, Pak. Enak niko. Mila kono wong takon, ngopo wong maca la ilaha illallah nganti ndase diobah-obahke? Niku dijawab kali Mbah Sirot Payaman rikala banser kali Ansor niku gawe Bahsul Masail diskusi ngopo wong tahlil niku ngobahke sirahe la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ula sing nikmat niku semacam-macam bentuke. Bahkan yang Facebook niku ana sing ngadek karo dudu-dudu. La la la la sampai nikmate niku. Tau ndelok ning Facebook ta Pakmu kek. La la la la la. Sampai nikmate soalnya. Ambil namu biasa mung la ilaha illallah. Sing manduk-manduk tok. La la illallah. La la illallah. Sing miring yo ana. La la illallah. La la. Nikmat kene lho. Lawang nikmat niku wong ngenyek wis ra gagas wong nikmat kok arep ngopo? Daripada tahlil kemayu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemayu biang ati. Sing kaya enteng ya ana. La la illallah. La la illallah. La la. Dilar dikitin. Lah niki nate dibahas kali kanca-kanca banser kali Ansor Bahsul Masail bahas ngopo kok wong tahlil ndase diobah-obahke. Akhire napa nembe diskusi Mbah Sirot Payaman niku waline Magelang niku nyuwun sewu rawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbah Kiai. Mbah Kiai ngersake unjukan napa? Kopi. Begitu diwene unjukan kopi, diskusi niku mandek mergono Mbah Kiai. Mbah Sirot Payaman niku begitu ngunjuk kopi, sirahe niku diobahke kalih ngendikan, "Ya Allah, nikmate." Nikmat. Nikmat. Duh. Ngombe kopi ya nyuwun sewu krasa nikmat ngobahke sirah. Apa meneh nyebut kalimat tahlil la ilaha illallah niku luwih nikmat daripada ngombe kopi. Mila lumrah yen ngobahke sirah. Padha karo Nardi lho bar kumpul karo bojone nikmate. Ora mung ndase sawahe. Sampai nikmate niku. Novel kowe ora ngerti kowe. Bu napa ana bedane wong maca tahlil ngobahke sirah kali mboten? Beda. Padha karo wong gawe wedang. Sing siji niki ana kopine, ana gulane diwene banyu panas niku diaduk. niku padha karo wong maca tahlil ngobahke sirah diaduk-aduk rasane nikmat. Lah wong maca tahlil ndase ra diobahke niku padha karo ana kopine, ana gulone, ana jarang panase, tapi mboten diaduk, rasane kurang nikmat. Piye-piye luwih enak sing diaduk. Jajal ibu-ibu, seneng sing meneng napa sing diaduk-aduk? Bu, enak sing meneng napa diaduk-aduk? Wow. Ya aduk-aduk, Bro. Lha masuk kok maca tahlil kok sepaneng. La ilaha illallah. Malah kaya wong step. Enak mboten, Bu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, enak. Ana wong ngarani kuwi ayanan ya ora apa-apa. Kowe wong kentir kene lho. Mila kuwi selawatan ngene. Kowe lak nganggo ati karo ora iki beda lho. Lagu sing rodok sedih ki apa umpamane? Umpamane kaya lagune Gus Miftah Akad Paingan niku. Allahumma sholli wa sallim ala. Lah metune sangko ati. Iki dene mati kok penak. Masa ya wanci kudune selawate sedih kok selawatane malah karo cengengesan. Allahumma ya kok wong kentir. Ini mati. Malam Jumat ahli kubur buka lawang. Masa ya nyanyine kaya ngono direfke, didang dudkene. Malam Jumat ahli kubur buka lawang, tatong-tatong dene ra kepenak. Bu, yen manut karo aturane Gusti Allah enak napa mboten? Penak. Mila jenengan wong tuwa sing tasih pelit ra gelem ngaki koyo anak nyuwun sewu, bakal menyesal di kemudian hari. Iki akikah iki. Al waladu murtahinun bi aqiqatihi. Anak itu tergadekan dengan akikahnya. Jenengan wong tuwa duwe-duwit, ora ndang ngaki koyo anak. Nyuwun sewu, anakmu padha karo anak gaden. Contone kulon duwe HP. Duwe iPhone 7 8 le padake nak amu cross. Mohon maaf ibu-ibu, kemarin anak-anak Hadroh ini melayakan hari raya Imlek. Ulang tahun hari raya Cina. Kenapa? Bukan karena mereka keturunan Cina, tapi karena HP-nya Cina. Xiaomi. HP kok kayak panganan siomay. Ros, iyalah. Malah ana meneh HP sing nyek wong Jawa. Apa? Halah-halah. Takoni HP-mu apa? Ya apa? Lah iki. HP kok apa? Ya kelas polisi ini paling ya siomay. Kok itu mau ngomong HP ngapa toh? Apa iki mau? Ora satu nimlek. Oh, tiga dek. Anak niku yang dereng diakikoi padha karo anak gaden. Contone kula duwe HP. HP niki kula gadekke teng penggadean. Status HP niku tasih kagungan kula, tapi kula ora iso ngganggu HP ini. Soale napa HP niku kula gadekke iso ngangge yen kula tebus. Yen dereng ditebus ora iso nganggu. Wong tua niku sing duwe bondo, sing mampu, sing kuat ngakikoi anake kok mboten diakikoi nyuwun sewu niku padha karo anake tasih dereng ditebus. Mila kadang-kadang nyuwun sewu konsekuensine napa? Anak ndongake wong tua ora bakal tekan wong tuane soale anake dereng ditebus. Ana niku. Mila kula sering, ayo mbok akiko. Lah gawe pengajian dhewe abot, Gus. Dadah aku karo kula namung blewet dhuwit tok. Dereng masang tenda, dereng ngundang syuting, dereng ngundang kiai gampang mawon tak wenehi cara. Mujadah malam akad paing niku lak sing teko kata. Ha to kowe nukokke wedhus siji. Niatmu nggih akikah. Ora usah nukokke wedhus. Kowe gawe onok tongkong mangko didum ning pengajian. Kuwi mok niati akikah niku oleh. Lah kowe arep gawe pengajian dhewe engko ndak ragate oke, mendingan kowe duwe wedhus mok beleh dienggo nyuguh wong ngaji. Ora usah mok kehe aku nggih nyuguh wong ngaji. Niku wis rampung. Kadang-kadang nyuwun sewu lah iki kok niku larang e, Gus. Mungkin sing teko wong sakmene mbane, njaluk kabeh, masang tenda, masang sound system. Bayar ae iki. sembayang. Wah, sing tukang son langsung matane. Seneng santai bro. Nggih ya, dibayar ditompo. Ora dibayar, sunati di SMS. Karepmu piye, Kang? Lah ngoten iki ragate larang gampang. Niku wong mbele wedhus dhewe ana pengajian gedhe jenengan parani melu nyuguh diniati akikah. Mungkin diikrarke kalih kiyaine Pak Kiai. Kula niat akikah, kula mbele wedhus kagem jamaah nggih. Oleh. Kula yakin kok niku kata wong tuwa sing ndereng akikah anake. Kadang-kadang awake dhewe niki napa iso brokowan, iso slametan tapi ra kuat akikowan. Padahal wajibe wong tuwa niku mboten brokoi, mboten nyelameti, tapi wajibe niku ngakikoi. Kudune ndhisikke akikoh daripada brokowan. Brokowan angsal Gus, angsal tapi aja nglalekke akikowan. Mila kula wene cara ngoten niku. Carane supaya jenengan ngirit duwe wedhus dibeleh. Didumke nggon pengajian ning yo romok dumke mentah didumke mateng ngomong dumke mentah apa romangsane tamune Gus Miftah kuwi Sumanto. Mila jenengan rasa kaget kok iki anakku nakal banget to ndiablek banget to soalé napa dereng jenengan tebus ndang ditebus Gus anak kula mun gede-gede kula tetep dereng mampu anak kula niku jane papat ning kula namung duwe wedhus loro padahal lanang kabeh sak kuatmu dini sing kadang-kadang yang dilihat oleh Allah niku niate aku niat mbleh wedhus loro tak nggih ngakekoi anakku mampu kula nembe niki ya Allah ora apa-apa. Begitu jenengan tebus HP ne balik iso jenengan nggo meneh. Ngono kuwi, ning HP-mu ra payu digadekke. Xiaomi. Pak Narti nganggo WA barang ngoten niku. Pak Narti karo Bu Warti, Bu Narti WA-WA-anan. Papa di mana? Narti jawab, "Papa nembe nyarit." Papa cepat pulang ya. Kenapa, Mama? Mama masak enak, apa? Greh. Mama kok masak greh? Eh alah. Mama masak seafood apa? Teri. Baru di foto selfie karo teri ini Bu Narti. Ceklik. Dikirim ning Papa Narti. Papa cepat mantul. Iya Mama. Mama kok tungkae meletek-meletek. Maka banyak hal yang bisa kita pelajari malam hari ini, hikmah akan walimatul akikoh dan walimatul khitan. Piye carane didik anak? Wis jam 12 kepunyen. Carane didik kapan? Pripun? Kapan-kapan meneh. Pun rampung. Panerti? Tak takon. Anakmu mau jenengi Muhammad Aji Zakaria kuwi artine apa? Tangkap di, tangkap di. Kuwi artine apa Pak Pak Nadi? Muhammad Aji Zakaria niku artine apa? Disekel mikir di ora apa-apa. Nyekel mikir kok ngene iki piye ta Nadi? Ngene to di. Napa Pak Nadi artine niku? Yang mangertos panjenengan. Heh? Lah anake sapa? Yang mangertos panjenengan. Muhammad kuwi artine orang terpuji. Aji iki ya kaya pondokku kae ora aji. Aji Zakaria iki jenenge nabi, Nabi Zakaria. Ya sapilah insyaallah. Jenenge anake loro, anake siji jeneng nabi loro. Oh, luar biasa. Muga-muga akhlake kaya Muhammad. Moga-moga derajate kaya Zakaria. Amin. Lah iki sing mumet ndasku keplar iki artine apa? Lah Muhammad Aji Zakaria sing mambu bahasa Arab lagi Erz, apa kuwi Ezra? Ezra. Jangan-jangan Mazroah, Mazroah iki artine sawah, Ezra. Keplar kuwi merek-merek kalau merek traktor kalau Keplar. Ya. Putra lanang, aku ngerti lah Liandra iki mesti jenenge bapak ibune gitu ya. Singkatan. Nggih. Aku yo mengarang kok. Mbok yo jenenge sing apik lho. Miftahim an'am, miftah ki artinya kunci, an'ami kenikmatan. Kunci kenikmatan. Ibu-ibu pengen nikmat, gampang. Lihatlah saya. Jenengmu siapa? Daddy. Eh? Denny. Lah, lanang kok Denny. WMC ini siapa jenengnya? Alah, gairnya keli HP. HP memang kaya nopal Xiaomi ada dak no. Saya kini kempit dah lah. HP kok kempitan. Pak Sinten jenengan kan? Namine Sinten? Haryono. Ya yes, wong desa yo Haryono niku. Pak polisi namine Sinten? Wah. Wow. Satya Widiantoro, binti Selamat Widada. Moga-moga Pak Polisi ini selamat, amin. Pokoknya polisi gelem melu ngaji, insya Allah selamat. Polisi Indonesia niku apik kabeh, nung sing paling nyebai siji polisi Cilupa. Nang lampu merah ketok era polisi 14 but moro-moro. Iya. Kere. Jenengan ngerti Bu, wong nilang niku lah enten undang-undang. Momen niku enten peraturane. Beberapa meter sebelumnya sudah dikasih rambu-rambu tilang. Gitu, tilang. Kemudian ada suratnya dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang kanca-kanca polisi oknum-oknum niku kadang-kadang golek-golek dhewe. Terus lho lak jenengan langgar lampu merah tetap ditilang. Yang tidak boleh itu adalah mengadakan momentum sendiri, tilang sendiri tanpa adanya surat perintah niku ora kena. Niku ora kena. Dadi lah momen resmi ini kok kudu ana protapnya, ada juklakna, ada juknisnya, ada petunjuk pelaksanaan, ada petunjuk teknis. Kang kula ku kadang-kadang sengit kanca-kanca polisi ning dalan oknum-oknum niku nyuwun sewu. Golek-golek niku. Kadang-kadang lampune wis ijo kok. Iku si abang ngono-ngono. Iya. Wani biro. Wah, lha. Ning lak Setya Widodo insyaallah apik. Amin. Muga-muga mulih tambah bojo. Amin. Amin. Anika, jam 12 ndonga bareng-bareng. Pendidikane anak pripun? Besok kapan-kapan dibahas meneh. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Sunadi sampun ngrawuhaken jamaah sakmene mbane mugi-mugi dadi amal jariyah panjenengan. Amin. Mugi-mugi Pak Nadi mlebu surga. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Langsung Nadi. Ora tak sangoni. Iya. Ora mak sangoni ya ora apa-apa Kang. Paling cangkemmu dunen. Kagem Pak Nardi saya duriai pun anak putu nih. Mugi-mugi sakinah mawadah warahmah. Amin. Binaringan gesang ingkang istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli al-dhikri wa al-riyadah, min ahli al-ibadah wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli al-sharri wa al-dhayr, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma fahhimna fi jami'i al-ulum wa faqihna fi ad-din wa faqihna fi ad-din wa faqihna fi ad-din برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا استقامة. اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة. اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة. اللهم ارزقنا ذرية طيبة. اللهم ارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة. اللهم ارزقنا بألف ألف قوة. اللهم ارزقنا بألف ألف بركة. اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة. اللهم ارزقنا من أهل السنة والجماعة. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة. Wa na'udhu bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin, rabbi hab li minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tuntutkan isyakan di wawasan hamdalan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala Assalamualaikum. Panas? Oke.